Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima ini menampilkan Wendell Lee sebagai Panglima Kraeng Bandang, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Billy Burhan sebagai Prabu Sanjaya, Bruce Lee sebagai Jaga Baba, dibantu oleh Morgan dan Rifki. Pembawa cerita Neni Sumardi, selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sanjaya menyusul Raden Sakapalwaguna dan Kraeng Bandang. Dan tiba pada saat yang tepat, ketika keduanya tengah berada dalam kesulitan yang besar, Jaga Baba yang menyaksikan kehebatan Prabu Sanjaya yang mampu menguasai gelombang laut menjadi ketakutan dan memohon ampun pada Baginda Sanjaya. Mengapa masih juga engkau bersimpuh di situ? Cepat lepaskan Mahawira. Lepaskan wanita yang kau tawan itu. Baik tuanku. Saya akan melihat ke dalam. Tidak perlu sakit. Kau tidak usah khawatir. Dia tidak akan mengkhianati kau. Tetapi saya... Nah, lihatlah itu. Ini dia wanita itu. Dinda Wulan, apa yang terjadi dengan istriku? Apa? Kenapa Dinda Wulan? Maaf tuan, aku telah membuatnya tidak sadarkan diri dengan asap pembius. Sebentar lagi dia akan tersadar. Dinda Wulan, kau, apakah kalian? Demi Dewata Agung aku bersumpah, kami tidak mengganggu sedikit pun wanita itu. Ketika kami berhasil melumpuhkannya, ya. Tuan bersama dengan Panglima Kraeng Bandang sudah kami lihat dari kejauhan. Istrimu Anting Wulan tidak apa-apa, Saka. Sebaiknya kau baringkan saja di dalam. Sebentar lagi ia akan sadar dengan sendirinya. Baiklah. Hamba permisi untuk masuk ke dalam. Silakan. Ampun dan kami tuanku, jika tuanku berkenan memaafkan hamba 8 bersaudara, hamba berjanji akan membalaskan budi kebaikan tuanku, dan hamba akan segera meninggalkan kapal ini. Memang tidak ada artinya bagiku untuk membunuhmu. Aku rasa Mahawiraku Sakapalwaguna dan Anting Wulan juga akan mau memaafkan kalian. Nah, tinggalkanlah kapalku ini. Kalian dapat menggunakan 2 sampan kecil itu. Jaga Baba memandang jauh ke belakang. nampak dua buah sampan tengah terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Segera saja, 8 begal yang nampak telah terbiasa dengan lautan itu terjun ke dalam air. Dan beberapa saat kemudian, sampan-sampan itu telah diisi masing-masing oleh 4 orang. Selamat. Selamat. Siapakah sebenarnya Prabu Sanjaya itu? Kepandaiannya bagaikan dewa. Gelombang lautan yang ganas ini dapat dikuasainya tanpa menggunakan sampan. Tetapi, tetap saja kita akan mati, kakak. Dengan sampan kecil yang diisi oleh 4 orang kita. Kita tidak mungkin dapat tiba ke pantai yang sudah amat jauh dari sini. Kita masih mempunyai harapan ketimbang kita menumpuk Prabu Sanjaya. Aku masih belum puas, kakak. Aku yakin yang ditunjukkannya hanyalah sekedar ilmu sihir yang dapat menyelamatkan nyawanya dari air laut ini. Tetapi, menghadapi kekuatan kita berdelapan, dia pasti tidak akan dapat berbuat banyak. Ingat, kakak, kau belum lagi melihat kepandaiannya. Dasar cupat, tolol, buta. Tetapi, aku lebih suka mati di atas kapal itu daripada mati menjadi santapan ikan-ikan hiu. Betul, kakak. Betul. Dan lagi. Betul. Aku yakin kita pasti menang menghadapi mereka bertiga. Lalu kalian akan kembali mengejar kapal itu? Iya. Itu adalah satu-satunya jalan hidup kita. Bodoh! Hei, lihat itu, lihat. 2 buah sampan dilepaskan kembali oleh Baginda Sanjaya. Kita selamat. Ayo, kita gunakan sampan untuk 2 orang. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kita arungi lautan ini dengan sampan itu. Ayo. Kau gila, kakak. Kembalilah. Jika memang kau ingin kembali, aku akan tetap melanjutkan perjalananku. Tujuanku ke Tanah Pasundan untuk mencari kitab itu. Kitab Pusaka Ratu Sima. Ayo! Yang ingin masa depan, ikuti aku! Di mana manusia-manusia liar itu? Di mana? Gusti Prabu? Bagaimana keadaanmu, Antik Muda? Baik. Baik, Gusti Prabu. Tapi, di manakah mereka? Ya, di manakah begal-begal kalimati itu, tuanku? Dia telah meminta maaf atas kesalahannya. Aku telah lancang memaafkannya dan membiarkan mereka meninggalkan kapal ini. Anting Wulan tertegun sesaat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi sesaat kemudian setelah ia sadar, Anting Wulan bergegas ke arah bibir kapal dan memandang jauh ke belakang. Awas kalian. Satu saat, jika aku bertemu kalian lagi, aku akan membalaskan semua kejadian ini. Sudah. Sebenarnya, apakah yang terjadi dengan dirimu? Mengapa engkau dapat dikalahkan dengan mudah? Bodoh. Aku benar-benar bodoh, Kakanda. Kenapa? Ketika aku berhasil naik ke atas kapal ini, aku mengamuk. Tetapi, aku menjadi kehilangan pengamatan. Salah seorang dari begal liar itu melemparkan sebuah karung kecil. Karung kecil? Aku menepiskannya, Kanda. Dan ternyata, karung itu berisi pupuk yang merupakan senjata mereka. Pupuk putih yang berhamburan akibat pukulanku justru membuat aku kehilangan kesadaran. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi, Kanda. Syukurlah, tidak terjadi sesuatu yang menyulitkan dirimu. Iya. Dia. Itu iring-iringan kapal prajurit Mataram sudah nampak. Sebentar lagi aku akan pindah ke kapalku. Bagaimana dengan kalian? Tentu saja kami akan menemani tuanku. Dan bagaimana dengan engkau, Kareng? Hamba akan bersama-sama dengan beberapa teman hamba. Tetapi, hamba tidak tahu mereka berada di kapal yang mana. karena hamba berangkat terlebih dahulu. Sebentar lagi, jika iring-iringan kapal itu mendekat, aku akan tunjukkan di mana kelompokmu berada. Terima kasih, tuanku. Beristirahatlah. Sebentar lagi kapal di mana kelompokmu akan tiba. Dinda. Dinda Wulan. Kanda. Ada apakah, Kanda? Tidak ada apa-apa. Dinda sendiri bagaimana? Kelihatannya ada sesuatu yang memberatkan pikiran Dinda. Kanda perhatikan Dinda sejak tadi. Dinda memandang laut lepas, seakan-akan terpaku. Rambut Dinda yang tertiup angin laut menutupi sebagian wajah Dinda. Tetapi semua itu seakan-akan tidak mengganggu Dinda. Dinda tidak menghiraukan semua itu. Dinda Wulan. Kanda. Dinda. Dinda memikirkan putra kita kaya. Iya. Entahlah, Kanda. Tiba-tiba saja aku menjadi cemas. Kaya tidak apa-apa. Dia pasti tenang-tenang di Istana Mataram. Dia terlindung dalam penjagaan yang ketat. Iya. Semoga saja. Tapi Dinda mengkhawatirkannya. Kayang cukup nakal. Anak itu telah terbiasa hidup di lingkungan alam bebas. Maksud Dinda, Dinda mengkhawatirkan putra kita yang justru pergi dari istana secara diam-diam. Ya, entahlah, Kanda. Entahlah. Dinda juga tidak mengerti. Hanya terasa ada kecemasan di dalam dada ini. Dinda, besok kita sudah tiba di Pantai Jawa. Dan kita dapat meminta izin dari Baginda untuk mendahulunya kembali ke Mataram. Baginda pasti akan mengizinkan kita. Iya. Sebelum sore hari, jika kita mempergunakan ilmu lari cepat, kita akan dapat tiba di Mataram. Iya. Sekarang tidak ada yang perlu digelisahkan. Ayo, masuklah. Angin laut ini kurang baik untuk kesehatan. Ayo, Dinda. Iya. Iya, Kanda. Mari. Raden Sakapalwaguna kemudian mengantarkan istrinya masuk ke dalam bilik kapal. Laki-laki gagah murid Resi Wanayasa dari Padepokan Gua Larang duduk di pinggir pembaringan sambil bersandar pada dinding kapal. Sedangkan Anting Wulan istrinya berbaring sambil memejamkan matanya. Sesekali Raden Sakapalwaguna melirik istrinya yang nampak dalam tidurnya dibayangi oleh kecemasan. Dinda Wulan pasti belum tidur. Ia pasti masih dibayangi dengan kecemasan akan keselamatan Kaya. Dinda Wulan, kau belum tidur? Belum, Kanda. Dinda masih memikirkan Kayan? Iya. Ya, Kanda Saka. Maafkan Dinda. Dapatkah Kanda meninggalkan Dinda seorang diri di bilik ini? Oh, tentu saja. Jika Dinda ingin berada sendiri di bilik ini, Kanda akan meninggalkan Dinda. Maafkan Dinda, Kanda. Tidak apa-apa. Kanda akan berada di luar bilik ini. Atau mungkin di atas geladak kapal. Kanda pergi. Ada apa dengan istri Kebulan? Apa yang ingin ia lakukan di dalam bilik kapal itu seorang diri? Tetapi biarlah. Memang kadangkala seseorang butuh suasana kesendirian. Biarlah. Aku ke atas saja. jangkar. Siapkan besi pengait. Agaknya rombongan kapal-kapal Mataram lainnya sudah berhasil menyusup. Oh, itu Paman Tangguh Jiwa berhasil melompat ke kapal ini dan menghadap Baginda Senjaya. Bagaimana dengan para bajak itu, Tuanku? Dan di manakah Tuan Saka dan Nyai Bulan? Perampok itu sudah tidak berada lagi di tempat ini, Paman Tangguh Jiwa. Dan itu dia, Saka Palwaguna sedang menuju kemari. Di mana istrimu, Saka? Kita akan pindah ke kapal kita. Dia memintaku meninggalkannya. Dia mengatakan ingin berada sendirian. Apakah perlu hamba panggil segera, Tuan? Tidak perlu, Saka. Biarlah. Kalian boleh saja tetap berada di kapal ini. Terima kasih, Tuan. Paman Tangguh Jiwa, perintahkan sebagian prajurit dari tiap-tiap kapal untuk pindah ke kapal ini. Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan para prajurit di atas kapal yang syarat dengan penumpang. Baiklah, Tuanku. Akan hamba laksanakan. Oi, penumpang kapal ini dapat segera bersiap-siap untuk kembali. Siapkan segera sampan dan teruskan perintah ini ke kapal-kapal lain di samping kalian. Secara susul menyusul, perintah itu disampaikan dari satu kapal ke kapal yang lain. Dan tidak berapa lama dari tiap kapal besar itu, turun beberapa sampan yang berisi para prajurit Mataram untuk segera pindah ke kapal kosong yang semula dibajak oleh 10 begal Kalimati. Sementara itu, di dalam bilik kapal, Wulan nampak tengah duduk bersila, bersemedi memusatkan seluruh perhatiannya pada wajah wanita agung penguasa Laut Selatan. Aku akan meminta pertolongannya. Aku akan menanyakan keadaan dan keselamatan putraku Kayan. Iya, aku akan memanggilnya. Memanggil guruku, wanita agung itu. Anting Wulan terus memusatkan seluruh perhatiannya, mengerahkan seluruh kekuatan getar batinnya untuk menggugah dan memanggil Nyai Loro Kidul penguasa Laut Selatan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.